kau keindahan wanita, pujaan setiap pria. Seluruh dunia kau gapai. Tetapi dirimu kini terhanyut lautan kesedihan. Saatnya tinggalkan dirimu yang sudah merasai skalanya. Memang takkan semudah dirimu balikan telapak tangan. Kadang kau pun harus merasakan pahit manisnya dunia. Ku ingin bawa semudah dirimu balik.